اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعده. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, silih pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah, kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah SWT. Amin. Ya Allah. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini, disebutkan oleh Imam Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Al-Barnisbah Al-Bukhari, yang biasa kita sebut pendek saja Imam Al-Bukhari. Disebutkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang biasanya disebut singkat saja Sahih Al-Bukhari. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab muridnya yang bernama Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Usairi An-Naisaburi, yang biasa disingkat dengan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jika hadis itu ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim, maka disebut dengan istilah muttafaqun alaih. Secara bahasa disepakati kesahihannya. Artinya sepakat Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa hadis ini sahih. Inilah tingkat kualitas hadis yang tertinggi setelah Al-Quran, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab Al-Qurashi radhiyallahu anhu, anak dari khalifah yang kedua yaitu Umar ibn Al-Khattab. Ayahnya sahabat Nabi, anaknya juga sahabat Nabi. Bahkan kakaknya adalah istri Nabi bernama Hafsah radhiyallahu anha. Qala, dia berkata, apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Asaba Umar ardan bi Khaybar. Umar bin Khattab, ayah saya, mendapat tanah di kawasan Khaybar. Khaybar ini satu daerah di Al-Madinah Al-Munawwarah. Nanti Bapak Ibu kalau pergi umrah minta tunjukkan sama mursyid kaya menunjuk jalan mana itu kawasan Khaybar. Khaybar ini dulu pemukiman Yahudi. Kita tahu bahwa Madinah tak sama dengan Makkah. Di Madinah ada komunitas Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Kenapa bisa Yahudi sampai di Madinah? Karena Yahudi ini tersebar, terpecah, tercerai-berai dari Palestina. Makanya di Maghrib, di Maroko ada Yahudi, di Eropa ada Yahudi, di Rusia ada Yahudi, tersebar di seluruh tempat, dan sebagian mereka ini ada yang menempati kawasan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Di mana tempat-tempat yang pernah mereka diami, disitulah tanah-tanah yang paling subur. Salah satu kawasannya adalah kawasan Khaybar. Asaba Umaru ardan bi Khaybar. Umar ibn Khattab mendapat jatah pembagian tanah Khaybar. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Lalu Umar ibn Khattab ini datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin meminta pendapat, ingin meminta sumbang saran, kira-kira sebaiknya apa yang dilakukan terhadap tanah ini. Faqala, maka Umar pun berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar wa lam usib malan qat. Saya dapat jatah tanah di Khaybar dan saya tak ada harta lain. malam qattu, saya tak ada harta lain. Wa huwa anfasu indi minhu, hartaku yang paling anfasu, yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling mewah, yang paling hebat, inilah dia. Fama ta'muruni bih, apalah agaknya yang paling baik kulakukan terhadap hartaku ini ya Rasulullah. Begitulah cintanya Umar bin Khattab, sampai-sampai hartanya yang termahal, terhebat, termewah itu pun tak mau dia lakukan sendiri sebelum mendengarkan pendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, kira-kira hartaku ini apa yang mesti aku lakukan? Kira-kira nanti apa yang paling baik untukku? Kita mana bisa Pak Ustaz, Nabi kan sudah menikah. Bukan bertanya ke Nabi, kira-kira bagaimana menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betullah ucapan, bukan sekedar basa-basi ketika Nabi mengatakan kalian belum beriman, hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kamu belum dikatakan beriman sebelum kamu lebih mencintai aku daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada keluarganya. Kalian mesti lebih cinta kepada aku. Lalu kata Umar Ibn Khattab menjawab ketika itu, kalau dibandingkan engkau dengan anak, aku lebih cinta engkau ya Rasulullah. Kalau dibandingkan engkau dengan harta, aku lebih cinta harta, lebih cinta engkau ya Rasulullah. Kalau dibandingkan engkau dengan orang tua, aku lebih cinta engkau. Illa min nafsi. Tapi kalau dibandingkan engkau dengan diriku, aku lebih cinta diriku ya Rasulullah. Lah ya Umar, kau belum sampai pada tingkat iman. Hatta aku na'ahabba ilaika min nafsi, sampai kau lebih cinta aku daripada dirimu sendiri. Lalu kata Umar, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang barulah imanmu sempurna wahai Umar Ibn Khattab. Tapi ucapan Umar itu terbukti pada subuh ini hadis yang kita kaji, dia betul-betul datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ta'muruni bihi, apalah saran engkau wahai Rasulullah tentang tanah yang paling aku cintai, yang paling aku sayang. Maka kalau kita mau bertanya kepada ustaz, mana tanah yang paling kita sayangi? Wahai al-mukarram, ini ada tanah yang paling aku cintai. Kira-kira apa sebaiknya kulakukan? Banyak juga orang sekarang bawa, ya al-mukarram, ini ada tanah tempat jin membuang anak. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Karena sudah buat papat pengumuman tak laku-laku. Jadilah daripada tak ada sama sekali. Fama ta'muruni bihi, apa yang mesti kulakukan ya Rasulullah? Qala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, bersabda, apa kata Nabi? Habasta aslaha wa tasaddaq biha. Habasta aslaha, kau tahan pokoknya, kau tahan asalnya, wa tasaddaq biha, lalu kemudian engkau sedekahkan hasilnya. Ini yang aneh, tak sama dengan yang lain. Kalau kata Nabi kau sedekahkan semuanya, itu namanya infak, sedekah. Tapi ini aneh, unik. Habasta aslaha, kau tahan pokoknya, wa tasaddaqta biha, hasilnya kau sedekahkan. Inilah yang disebut dengan al-habsu. Padanan kata dari al-habsu, al-waqaf. Habsu artinya tertahan, ditahan. Saya punya ruku nih Pak Ustaz. Berapa harga ruku Bapak? 700 juta. Apa yang sebaiknya menurut Pak Ustaz? Ruku saya ini saya apakan? Habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Tahan rukunya, sedekahkan hasilnya. Apa ini namanya? Inilah yang disebut dengan waqaf. Ditahan rukunya, hasilnya disedekahkan. Berapa sewanya setahun? Sewanya setahun 50 juta. 50 juta itulah yang dipakai untuk kemaslahatan umat. Tapi pokoknya, rukunya tetap. Yang disebut dengan al-waqaf. Waqaf menurut bahasa artinya terhenti, tertahan. Yang selama ini hasilnya masuk ke kantong, maka sejak dia diwakafkan berhenti wakaf, artinya berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Wakaf, berhenti. Kalau bersambung, wasal. Begitulah dengan harta yang selama ini nyambung duitnya ke kantong, maka setelah diwakafkan al-habsu, berhenti. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, habas tak aslaha, hai Umar, kau tahan pokoknya, kepemilikan yang kau tahan, wata sadaqta biha, hasilnya kau sedekahkan, buah dari kebun kurma yang ada di Khaibar itu, jangan lagi kau ambil, kau sedekahkan langsung, tidak pakai tunda-tunda. Fata sadaqta biha Umaru, maka Umar Ibn Khattab pun bersedekah dengan hasil tanahnya yang ada di Khaibar itu. Annahu la yubah asluhu, maka dia berjanji, ini tanah yang di Khaibar ini, la yubah asluhu, tidak akan dijual. Wa la yubah, tidak akan diperjualbelikan. La yubah, tak dijual. La yubah, tak dibelikan untuk apapun, tak dijadikan sebagai kompensasi apapun. Wa la yurasu, tidak akan diwariskan ke anak cucu. Wa la yuhab, tidak akan dihibahkan. Inilah tanah yang sudah diwakafkan, tak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Itu tanah wakaf ayah dia dulu itu, Pak Ustaz. Sekarang dijual oleh anaknya. Kenapa anaknya menjual? Dulu harga tanah itu tahun 70-an 15 ribu. Sekarang sudah 15 juta per meter. Tak ingat anaknya? Ingat, Pak Ustaz. Tapi karena duit itu banyak. Ini yang terjadi sekarang. Oleh sebab itu, pemerintah tak ingin ini berkonflik sampai ke pengadilan. Hancur hubungan silaturahim, rusak nama baik orang tua, maka segeralah didaftarkan ke kantor pencatat akta wakaf. Mana kantornya, Pak Ustaz? Kantor KUA. Kantor KUA itu tidak hanya berfungsi sebagai mencatat nikah, tapi juga mencatat akta wakaf. Bapak yang dulu mewakafkan tanah, sekarang belum ada aktanya, anak husnuzon kepada anak cucu, jangan, suhuzon juga jangan, tapi berhati-hati, karena kejahatan bukan hanya datang dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, khawatir nanti mereka ini, dunia ini tahu sendirilah, khawatir nanti dengan gejolak, mungkin anak itu baik, dapat pula lingkungan yang tak baik. Gimana itu tanah dulu yang dia beli? Oh, sekarang sudah 15 juta per meter, jual aja. Apa ini pertahankan? Tapi itu wakaf ayahku, ayahku sudah mati dimakan cacing tanah. Sikup bayar ya. Dia pula tak mendapat pendidikan agama. Maka akhirnya, kalau sudah dituliskan kitab di atas putih, maka sudah diatur dalam undang-undang wakaf Indonesia, ini tidak bisa diganggu-gugat, maka segeralah diluruskan. Kebetulan saya diminta pula sebagai saksi, ada orang berwakaf, ada orang yang mau menerima wakaf, ada ijab dan qabul. Disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil. Menurut mereka saya laki-laki, dan maksudnya adil. Laki-laki yang adil. Ustaz besok datang ke kantor camat, iyalah, untuk mempersaksikan akta ikrar wakaf ini. Saya pun datang. Sampai di situ, rupanya di fotonya benar saya. Dan terjamat tadi, di update-nya ke Facebook, ramailah komentar, Ustaz mau urus surat nikah lagi ya. Tapi alhamdulillah, di situ pulanglah saya bisa menjelaskan, bagi ini pengurus akta ikrar wakaf, bagi bapak ibu yang berwakaf, maka itu tanah tak boleh dibeli, tak boleh dijual, tak boleh diwariskan, tak boleh dihibahkan. La yubahu asluhu, wa la yubata'u, wa la yurasu, wa la yuhabu. Itu yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab. Fata saddaqa Umar, Umar pun mensedekahkan isinya, buahnya, hasilnya, fil fuqara, untuk fakir miskin, wa fil qurba, untuk kerabat-kerabat dekat, wa fil riqab, untuk budak-budak hamba sahaya, wa fi sabilillah, wa bni sabil, lalu kemudian waqif tamu-tamu, tamu-tamu yang datang ke Madinah tak ada makan, tak ada minum, dari mana? Itu dihasil, diambil dari hasil kurma tadi. Untuk enam dibagi-bagikan, hamba sahaya yang susah dapat, kerabat-kerabat yang perlu dapat, tapi pokoknya tidak disedekahkan semua, tak dijual. Inilah yang disebut dengan waqif. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka umat Islam yang hari ini hidup di dalam aturan pemerintahan dengan undang-undang, maka tak bisa dibiarkan begitu saja. Apa bedanya Pak Ustaz dengan infak, dengan sedekah? Kalau infak, dia tidak sedetil ini. Infak itu harta. Asal berikan, ini ada semen satu sak, itu infak. Ini ada duit, ini infak. Makanya kalau sudah disebut kata infak, itu konotasinya harta. Wa anfiqu, infakkanlah min thayyibat, yang baik-baik, ma kasabtum, hasil usaha kau bertanam, bercocok tanam, ini infak. Wa anfiqu, infaklah hasil usaha yang baik-baik. Apa itu? Harta. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Kalau sudah disebut kata infak, itu pasti harta. Apa bedanya dengan sedekah? Kalau sedekah itu umum, infak itu khusus. Kalau harta, infak. Bersedekah keramik, infak. Bersedekah atap, infak. Kalau sedekah itu umum, luas. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudara, sedekah. Tak ada yang bisa diberikan. Berjumpa orang dengan wajah cerah tadi, ini udahlah duit tak keluar, muka dia cukup macam jurut purut di pijak gajah. Apa lagi yang bisa? La tahqiranna minal ma'ruf fi syai'a, la tahqiranna minal ma'ruf fi syai'a. Jangan engkau menyepelekan perbuatan baik syai'a walaupun kecil. Apa itu? Antulqi ahaka bi wajhin talqin. Kalau kau jumpa dengan saudaramu, jumpalah dengan wajah yang cerah, cerah-cerah. Kalau berkerut, tarik-tarik. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Mungkin kita belum bersedekah materi, bagi yang sudah bersedekah alhamdulillah, bagi yang belum. Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi di badanmu itu sadaqah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tulang-tulang sendi, setiap tulang-tulang sendi bersedekah. Subhanallah, subhanallah. Mengangkatkan barang kawan sadaqah. Saudara-saudara kita yang di bawah menjaga parkir, diangkatkannya jadi nampak Ustaz memasuknya kan. Sedekah, setiap tulang sendi sedekah. Ini sedekah namanya. Kalau sedekah umum, kalau infak khusus, kalau wakaf lebih khusus. Jadi kalau diperkatakan piramidnya ke atas, sedekah umum, infak khusus, wakaf lebih khusus. Kalau wakaf dia ada waqif, orang yang berwakaf. Mauquf alaih, orang yang menerima wakaf. Mauquf bih, barang yang diwakafkan hijab dan qabul. Datanglah si wakif, orang yang berwakaf, kepada mauquf alaih, yang biasa disebut dengan nazir, penerima wakaf. Saya wakafkan tanah saya ini untuk maslahat umat Islam tunai, aku terima sah. Lalu kemudian dicatatkan di ikrar wakaf, maka resmilah dia sebagai wakaf yang tidak akan bisa diganggu-gugat oleh anak menantu, cucu, cicit, sahabat, kerabat, kawan, siapapun. Maka ini amat sangat baik. Inilah yang akan sampai kepada kita setelah kematian datang. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim, kalau manusia mati inqata', putus. Dulu rajin setiap subuh datang ke Masjid Agung An-Nur, subuh akan datang lagi pengajian Dr. Mustafa Umar, subuh Jumat datang pengajian Dr. Saidul Amin. Begitu datang Israel, putus. Kalau dia datang, orang mengatakan itu hantu getayang. Putus. Selama ini rajin baca Quran, one day, one juice, satu hari satu juice. Setelah meninggal dunia, putus. Kalau ada orang meninggal dunia tetap nyetor satu juice, lagi satu grup itu semua. Putus, tak ada lagi bisa. Lalu apa yang tetap mengalir? Sadaqatun jariyatun. Kenapa disebut dia jariyah? Karena pokoknya tadi tak hilang, rukunya tak hilang, tanahnya tak hilang. Memang di atasnya dibangun MDA, mega, mewah, hebat. Tanah pokoknya tak hilang. Ini siapa dulu yang berwakaf tanah ini? Kita kita tak tahu namanya dan tak perlu kita butuh almarhum, almarhumah sebulan dan sampailah hendaknya, tak perlu, pokoknya begitu sampai. Dengan syarat tentu orang berwakaf masjid, tentu dia pula sholat ke masjid. Dan banyak juga orang ini sudah wakaf masjid, tak ke masjid-masjid lagi. Pak Haji kenapa tak masjid? Cukuplah, ada 3 masjid saya bangun. Tak bisa begitu. Karena ini adalah bagian dari amal yang tetap mengalir dengan kita tetap juga beramal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kotak yang ada di depan kita keranjang itu tak bisa ditulis kotak wakaf. Karena di situ tak ada ijab, tak ada qabul, tak ada wakif, tak ada mauquf alaih, tak ada mauquf bih. Tak ada 4 unsur itu. Tak pernah kita masukkan mungkin lalu menjawab kotak itu, aku terima, aku terima. Jadi disebut dengan kotak infak. Yang paling betul itu, kalau di mana yang paling betul Pak Ustaz? Kotak infak atau kotak sedekah? Kotak infak. Karena kalau sedekah maknanya umum, senyum masuk. Tak ada orang senyum ke kotak. Kalau itu yang betul kotak infak. Kalau disebutnya sedekah masih ada betulnya. Karena sedekah itu maknanya am, umum, duit masuk. Tapi yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yang diinfakkan, yang diwakafkan itu apa? La bunda yang kuna malan mutaqawiman sabitan. Syarat yang pertama malan, harta. Yang kedua mutaqawiman, ada nilainya. Yang ketiga sabitan, tetap, tak berubah. Makanya sedekah makanan bisa, tapi wakaf makanan tak bisa. Karena makanan begitu dikunyah habis. Makanya yang selalu diwakafkan itu tanah. Apa nih? Tanah wakaf. Karena dia sabitan, kekal, kokoh, tak berubah. Ini saya mau berwakaf nih kepada Pak Ustaz. Wakaf apa? Wakaf nasi bungkus. Dia tak bisa. Allah balik lana 5 menit setelah itu habis. Habis dia. Makanya yang habis ini namanya sedekah, infak. Alhamdulillah anak-anak kita sudah dididik berinfak. Pagi dia berinfak. Bakat entrepreneur sekaligus bakat bersedekah. Mana sih? Cukup untuk secukupnya. Orang-orang tua pernah membangkitkan semangat. Ada motivasi dari guru, dari ustaz. Alhamdulillah inilah cikal bakal. Nanti setelah mereka mapan secara finansial ekonomi akan berkembang. Mereka akan menjadi para wakif, orang-orang yang berwakaf. Diawali dari yang kecil dulu. Semua berawal dari batu-batu kerikil yang kecil. Bukit yang besar itu adalah tumpukan batu-batu yang kecil. Kesalahan yang besar juga berawal dari kesalahan yang kecil. Maka wakaf yang besar itu berawal dari sedekah yang kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang yang memberikan hartanya ini tentu hari berganti, musim berubah, keadaan pun berubah. Ambil contoh Masjid Ar-Rahman. Dulu seingat saya, kalau saya pejamkan mata masih terbayang lagi ada masjid kecil dekat jalan. Mungkin sekarang sudah jadi parkir. Masjid kecil dekat jalan yang sekarang itu sudah maju ke depan. Bolehkah merubah wakaf ini? Maka dijawab oleh Al-Mukarram Al-Allamah Sayyid Sarif dalam kitab Fiqih Sunnah, kata dia merubahnya boleh. Mana dalilnya? Umar Ibn Al-Khattab merubah Masjid Nabawi. Uthman bin Affan merubah Masjid Nabawi. Ini dalil boleh merubah. Merubah dari yang baik menjadi lebih baik. Masjid Ar-Rahman yang lama itu baik, dirubah, dialihkan kepada yang lebih baik. Boleh. Masjid kita ini dulu, kalau kita pejamkan mata membayangkan beberapa puluh tahun yang lalu, kenapa? Dulu ada jalan, ada lapangan bola, sekarang sudah jadi masjid yang besar. Merubah boleh. Makanya ketika terjadi perubahan Masjid Nabawi, lalu kemudian sahabat Nabi bergejolak sebagiannya, gimana dengan infak wakaf kami yang lama-lama itu? Rusaklah dia. Maka hadis tentang membangun masjid balasannya surga itu diriwayatkan oleh Utsman Ibnu Affan. Karena ketika itu Utsman mengatakan, aku pernah mendengar Nabi bersabda, man bana masjidan man Allah baitan mislahu fil jannah, siapa yang pernah berwakaf masjid maka Allah sudah membangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Kalau sudah terbangun tak akan roboh, walaupun ini kami ganti dengan bangunan yang baru, maka dia tidak akan dirobah. Semua sudah disediakan Allah. Bagaimana bentuk bangunan yang nanti di akhirat? Mana ayunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi basar, tak pernah terlintas di hati manusia, tapi sudah dibangunkan Allah. Begitu kata Utsman, redalah para sahabat. Ternyata Utsman bukan pandai memandai, tapi Utsman berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang bangunan-bangunan masjid. Jadi tak perlu ada yang dipertahankan, ini kalau kami robohkan nanti nenek bapak datuk kami marah Pak Ustaz. Dari mana tahu marah? Kemarin nampak dia sudah datang, pas saya sudah disuruh itu di depan pintu. Itu nyorok kidul itu. Tak ada orang beriman jin, tak ada orang beriman itu datang marah-marah, tak ada. Orang baik itu letaknya tiga saja. Yang baik-baik tempatnya illiin, yang jahat-jahat tempatnya sijin. Pada saat-saat tertentu Allah bisa mengirimkan rohnya masuk ke jasad untuk mendapatkan nikmat atau untuk merasakan azab. Bahwa hubungan kita putus dengan almarhum-almarhumah tak pernah putus, tapi bahwa dia datang gentayangan itu bukan ajaran Islam. Nanti kalau mati Abdul Somad tiba-tiba datang ke kampung bapak ibu, ada anak kerasukan, tiba-tiba dia mau, siapa ini? Ini Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Kalau memang sudah Abdul Somad, coba keluarkan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, betul Ustaz Abdul Somad? Sudah tahu kok nanya. Itu bukan Abdul Somad, itu jin, Farid. Kalau ini nanti kalau kami robohkan ini, marah dia Pak Ustaz, rusak akidah. Bisa pula orang mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat. Allah yang maha mendatangkan mudarat, An-Nafi'u yang maha mendatangkan manfaat, Allah subhanahu wa ta'ala. La yanfa' wa la yadur, tak dapat mendatangkan manfaat, tak dapat mendatangkan mudarat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai rusak keyakinan. Jadi kalau sudah ada dibangunkannya di masjid, maka ingin dirobah bentuknya lebih bagus, silakan. Maka orang yang marah-marah ini dua saja sebabnya. Yang pertama ada unsur kepentingan, yang kedua jahil karena tak mengaji. Yang jahil mengaji, yang ada kepentingan hilangkan kepentingan ini, karena kepentingan ini hanya akan membuat mengganjal, menghapuskan nilai amal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian merubah. Kalau yang tadi sekedar mengganti saja, diganti bangunannya menjadi lebih baik. Kalau ini mengalihkan masjid, tiba-tiba tanahnya itu sudah tak layak lagi, dibeli sama ini, akhirnya tak ada lagi jamaah. Tak ada jamaah. Akhirnya lama-lama masyarakat keliling itu pula membuat laporan, kami tak nyaman sholat subuh selalu azan mengganggu kami, supaya masjid ini dipindahkan saja. Maka kaum muslimin pun bersepakat dipindahkan ke tempat yang lebih layak, lebih baik. Boleh, kata Said Sabiq dalam Bibi Sunnah, boleh. Mana dalilnya? Umar bin Khattab pernah mengalihkan masjid yang lama di kota Kufah. Ada kota di Iran namanya Kufah, dialihkan satu masjid ke tempat yang lain, dibangun yang baru dengan tidak menghilangkan yang lama, karena dia lebih bagus lagi. Fisiknya hilang, tapi substansi maknanya tak hilang. Lalu tempat tapak masjid yang lama itu dijadikan sebagai pasar, karena menurut hitung-hitung ekonomis ini strategis untuk jadi pasar. Akhirnya dia dijadikan pasar di kota Kufah, Irak. Itu terjadi pada masa Umar Ibn Khattab. Apakah Umar berdosa melakukan itu? Dan dia seorang yang khalifah, Amirul Mukminin, dan dia juga alim. Dan Nabi berpesan, nanti kalau aku mati meninggal dunia, kalian ikutlah apa yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab. Apa di hadisnya? Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan kasiran, dia akan melihat pertikaian, ikhtilaf yang sangat banyak. Maka kata Nabi, alaikum bis tidak sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, ikuti pengganti-penggantiku yang benar, yang lurus, al-mahdiin, yang membawa dan mendapatkan hidayah. Abu alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geraham. Di antara khulafah-khalifah itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini perbuatan Umar adalah sunnah, bukan sunnah Nabi, tapi sunnah khulafah ar-rasyidin. Jangan dikonfrontir, jangan dilaga. Kamu mau ikut Nabi apa ikut Umar? Ini orang jahil. Kamu ikut Nabi apa ikut Utsman? Nabi azannya sekali, Utsman azannya dua kali. Kamu ikut Nabi apa ikut Utsman? Ini orang tak mengaji, bukan berakal. Ini berakal-akal. Kalau dia mengaji tak begitu ucapannya. Karena Nabi mengatakan alaikum bisunnati, kalian ikut sunnahku, wa sunnatil khulafa, dan sunnah khulafa Rasulullah. Abu Bakr yang selalu diucapkan khatib, wa khulafa'il arba'ah Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian orang yang menerima, hadisnya belum habis, kita lanjutkan. Orang yang menerima wakaf tadi, nazir tadi, bolehkah dia mengambil, ini saya wakafkan 10 hektar sawah. Yang memberi wakaf, yang menerima mauquf alaih, atau disebut nazir. Barang yang diwakafkan mauquf bih, ada ijab, ada sirah, ada penyerahan. Resmi disuruh, diurus sudah akta ikrar wakafnya. Bolehkah dia mengambil, si nazir yang menerima tadi, bolehkah dia mengambil? Maka dia tidak boleh mengambil sebagai hak milik, karena pemilik tanah wakaf itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diserahkan itu milik Allah, tapi Allah taala mengangkat manusia yang adil untuk mengurus harta milik Allah. Ini masjid punya Allah. Wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah. Maka tak boleh dikatakan itu punya saya, itu punya keluarga Pak Fulan, itu punya Allah. Tapi Allah Ta'ala mengangkat orang-orang untuk mengurus orang-orang yang amanah. Innama ya'muru masajid Allah, orang-orang yang mengurus rumah Allah. Man amana billah, beriman kepada Allah. Wa aqama sholat, menegakkan sholat. Wa ata zakat, menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dituliskan di atas mihrab, supaya yang salat tahu, jamaah tahu, pengurus tahu. Inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Setiap kita masuk ke masjid ini, Asmaul Husna mungkin tak nampak karena dia di belakang, tapi semua dapat membaca ayat itu, karena ayat itu mengingatkan kita kembali bahwa ini milik Allah, tapi ada pengurus yang amanah pengurus. Begitu juga dengan tanah wakaf tadi. Tanah wakaf itu milik Allah. Maka engkau wahai ustaz, wahai ulama, wahai pengurus yayasan, wahai orang-orang yang menerima wakaf, itu milik Allah. Hati-hati engkau, segala perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dulu tahun 70-an datanglah orang kaya mewakafkan tanah itu, karena ditengoknya orang ini baik, jujur, amanah, semua ada pada dirinya. Al-Mukarram, kuserahkan tanahku ini 10 hektar untuk wakaf fisabilillah, tolonglah kau gunakan di jalan Allah. Baiklah Pak. Begitu 20 tahun sesudah itu, kita tengok di tanah 10 hektar itu apa yang terjadi? Rumah dia, rumah anaknya, rumah menantunya, rumah cucunya, rumah cicitnya, rumah. Apa ini haram ini? Ini milik Allah Subhanahu wa taala, milik kaum muslimin. Kebetulan dia menerima amanah. Makanya yang menerima wakaf itu hati-hati. Kalau tidak, dimakannya hasilnya memakan harta yang haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannan aw nabi, tempatnya tempat api neraka. Mungkin umat Islam tak menggugat, mereka tak menggugat karena tak tahu, karena takut, karena ini pemimpin karismatik, karena ini dianggap ulama besar, orang takut. Ingat, Israel tak takut. Ingat, Kiraman Katibin tak takut. Malaikat itu sudah lama gemas dengan dia. ini mau kuculuk, kan aja nih kita malaikat. Jangan dulu kata Allah, belum sampai time waktunya. Nanti sampai masanya baru kau masuk ke dalam neraka jahannam. Khalidina fiha abada. Di akhir hadis, adakah yang boleh dia ambil? La junaha ala man waliyaha an yakula minha bil ma'ruf. Di akhir hadis ini dijelaskan, siapa yang menerima wakaf menjadi nazir wakaf, la junaha alaihi an yakula minha. Dia boleh yakul makan, boleh dia makan bil ma'ruf, dengan cara baik. Ma'ruf diambil dari kata uf, uf kebiasaan. Dalam Islam, hukum itu bukan hanya dari Quran Sunnah. Ini orang mengatakan Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Dia tak belajar usul fikih. Pengambilan hukum diambil dari 10. Quran, Hadis, Ijma', Qiyas, Syarhul Maqamlana, Sadu Zara'i, Qawlu Sahabi, Istihsan, Istishab. Uf. Uf tradisi. Tradisi kita di Riau, kalau ada orang urus sawit 10 hektar, kira-kira berapa dia layak dikasih gaji? Banyak yang punya sawit. Pak, di kampung bapak ada orang menerima amanah jaga kebun sawit? Ada. Kalau 10 hektar kira-kira berapa dia layak dikasih gaji? Biasanya kalau orang ngurus 10 hektar itu, Pak, dia dikasih gaji 3 juta. Nah, boleh. Si Nazir boleh mengambil 3 juta. Bil ma'ruf, arti bil ma'ruf menurut urf kebiasaan tradisi di kampung itu. Maka Islam itu adil. Bukan Islam itu mengatakan kau terimalah wakaf ini, semuanya menjadi hak milikmu. Oh, itu tak adil. Itu terlalu menzalimi umat, menzalimi orang yang berwakaf. Atau lebih ekstrim pula, ini wakaf kau terima, tapi sepeser seperak pun tak boleh kau ambil. Dia capek mengurus wakaf, pergi pagi pulang petang, itu saja diurus sampai tak sempat mencocok tanam, tak bisa berdagang, tak bisa masuk kantor. Islam adil, maka dikatakan la junaha ala man waliyaha an yakula minha bil ma'ruf aw yut'ima shadiqan ghayra. Tapi dia juga katanya boleh yut'im, memberi makanan. Kebetulan pohonnya pohon kurma, diambil yang kurma itu sedikit, yut'ima shadiqan ghayra mutawallin wa mutamawwilin bih. Dia beri tapi tidak berlebih-lebihan, hanya untuk cukup makan saja. Pokoknya urf tradisi itu boleh diambil. Begitulah jalan tengah Islam mengajarkan. Gimana ceritanya ini tanah bisa berubah menjadi wakaf? Apakah mesti akad berubah berubah jadi wakaf? Tidak selamanya. Maka mesti hati-hati. Ada tanah itu otomatis bisa dia menjadi wakaf tanpa akad. Kalau tadi akad antara wakil dengan mauqum alaih, aku wakafkan ini. Tapi ada yang tanpa wakaf bisa otomatis. Misal bapak punya tanah di jalan lintas Sumatera, tanah di kosong, bapak bangunlah masjid di situ, bapak suruh masyarakat situ sholat berjamaah, lalu mereka pun azan. Rumah bapak jauh di Pekanbaru, ini tanah jalan lintas arah ke Sumatera Utara, tanah kosong, bapak buat masjid di situ, orang azan di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat mereka berjamaah di situ, maka otomatis tanah itu sudah berubah menjadi tanah wakaf. Tanah yang didirikan masjid, lalu kemudian orang azan dan sholat berjamaah di sana, walaupun tanpa akad, otomatis dia sudah menjadi tanah wakaf. Maka ahli waris yang mengaji, ini wakaf bapak saya. Kata adiknya, mana pernah ayah kita berwakaf, bang? Mana suratnya? Tak ada hitam di atas putih. Dulu pernah kami mendengar kaji, kalau sudah didirikan di situ masjid, lalu kemudian dikumandangkan azan dan orang sholat berjamaah, maka itu sudah otomatis menjadi tanah wakaf. Walaupun ayah kita belum menguruskannya, mungkin dulu dia sibuk tak sempat ke kantor KUA, maka kita lah yang menguruskannya. Begitulah kalau dapat anak berbakti dan mengaji. Tapi kalau tidak, mereka jualah tanah wakaf bapaknya itu. Bapaknya siap-siap menanti amal jariah tak sampai, berkonflik pula anaknya dengan orang sekampung, karena orang kampung marah-marah. Mereka tahu ceritanya, akhirnya dunia tak dapat, akhirat melarang. Na'udzubillah. Itulah pentingnya anak keturunan kita ini diajarkan agama Islam, supaya harta-harta yang sudah kita letakkan di jalan Allah tak mereka copot lagi, tak mereka gugat lagi, tak mereka obrak-abrik lagi. Kenapa? Karena mereka mengerti ini hanyalah titipan. Orang tua lembut hatinya, tapi anak cucu-cucit juga perlu mendapatkan pengajaran. Yang pertama, otomatis tanpa akan dia berubah. Yang kedua, bentuknya, sifatnya solid, jelas. Ini tanah aku wakafkan fisabilillah. Ini rukuku dua pintu aku wakafkan hasilnya untuk MTA ini. Rukunya tak boleh dijual, tak boleh diwariskan, tak boleh dihibahkan. Hasilnya selamanya untuk MDA, untuk biaya operasional masjid, untuk gaji guru, untuk anak-anak yatim yang tak mampu pakai yang compang-camping, tak bisa beli buku, tak bisa bayar uang sekolah. Makanya wakaf ini luar biasa. Cuma di tempat kita umumnya wakaf ini wakaf pasif, wakaf yang tak memberikan maslahat. Kalau sudah disebut kata wakaf, itu sudah terbayang tak akan berkembang. Tanah wakaf kuburan, tanah wakaf masjid. Padahal wakaf ini kalau di negeri-negeri Islam yang lebih maju, dia produktif. Tanah wakaf, habas tak aslaha, jangan kau jual, jangan kau wariskan, jangan kau wasiatkan, jangan kau jual belikan tanahnya. Tapi di atasnya dibangun hotel syariah. Hotel syariah 100 pintu. Lalu kemudian satu pintu berhasil 1 juta, maka menghasilkan 100 juta. Tanahnya tak boleh digugurkan, tapi hasilnya ini yang bisa menyekolahkan, mengirim mahasiswa ke Mesir. Kami kuliah di Al-Azhar, tak terhitung tak berapa mahasiswanya, yang jelas zaman saya kuliah lebih 70 negara. Itu dari mana Al-Azhar dapat duit? Bukan APBN. Asrama gratis, dapat lagi uang saku, uang makan. Pulang Abdul Somad dapat tiket, dapat ijazah LC, masuk saya ke kantor Al-Azhar. Semua yang dulu dapat ikut tes dari Indonesia, saya ikut tes dari Indonesia 100 orang, itu Al-Azhar beli tiket pulang. Saya sudah selesai pak, ini mau ngurus ijazah, ini LC, ha, Abdul Somad, sudah mau pulang saya. Tiket saya nanti dari Pekanbaru, dari Kairo sampai Jakarta atau sampai mana. Saya takut nanti sampai Jakarta, dari Jakarta tak ada tiket. Kata dia kalau ada airport di belakang rumah saya sampai gitu. Tiket saya itu dari Kairo ke Bangkok, karena pesawatnya pesawat Egypt Air, tak ada di Jakarta. Dari Kairo transit di Bangkok, dari Bangkok Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru. Itu ditanggung semua oleh Al-Azhar. Pengiriman da'i-da'i, kalau Bapak Ibu pergi ke Kuwait, itu ada da'i yang dikirim oleh Al-Azhar. Itu yang gaji bukan Republik Indonesia, itu yang gaji Al-Azhar. Oh hebat Al-Azhar, itu hebat Mesir, bukan Mesir yang gaji. Al-Azhar, kenapa? Al-Azhar punya tanah wakaf produktif yang luar biasa. Tanah dibangun ruko, ruko disewakan, ngalir. Tanah dibangun hotel, hotel syariah, ngalir. Tanah dibangun rumah sakit, rumah sakit Al-Azhar. Kawan saya sama-sama kuliah, suka makan cabai. Saya kemudian neko dia makan cabai, lada mentah, kuringan-kuringan. Sampai suatu hari masuk rumah sakit, rupanya biji cabai itu menumpuk di ususnya. Tak dikunyahnya, telatnya ada biji. Sus butuh. Krisis moneter, kami sudah pucat, ini kemana duit mau dicari? Ini harus dioperasi juga. Begitu selesai, 3.000 pon dari 3.000 perak, 9 juta. Mana ada duit? Keluarkan kartu Al-Azhar, gratis. Mahasiswa Al-Azhar ditanggung oleh Al-Azhar, gratis. Dari mana? Wakaf. Sakit gratis. Pulanglah Abdul Somad mengurus surat sehat ke kantor puskesmas. Begitu surat siap, tarik-tarik kan kami. Tak dikasihnya 25.000. Di negeri orang Afrika Utara, naik pesawat 12 jam, transit 6 jam di Yordania, sakit gratis. Di negeri sendiri sehat bayar. Yang katanya itu mahripah loh jenami tongkat dan batu jadi tanaman, utah yang sambung katulistiwa, sehat bayar. istilah kalau ada wakaf di luar biasa, tapi wakaf di tempat kita tanahnya jadi tempat mayat. Jadilah, masih lumayan, mungkin zaman anak cucu cicit kita nanti untuk tempat mayat tidak ada lagi. Mati, dibakar, campakkan ke sungai. Bisa jadi, saking tanah ini sudah habis, tak ada lagi. Maka wakaf ini yang paling bagus adalah wakaf produktif. Kalau sudah disebut wakaf produktif, itu ada dua makna. Artinya tanah produktif, dibangun rumah sakit, dibangun hotel mewah, dibangun tempat, dibangun guest house, dibangun macam-macam. Bangun toko, ruko, disewakan, mengalir. Apa setelah-setelah, pokoknya, tanahnya, bangunannya, itu milik wakaf, milik Allah, diurus oleh Nasir. Hasilnya untuk kemaslahatan umat. Kalau ini ada, tak akan ada orang menanggung ikan di tengah jalan. Jamaah Dr. Mustafa Umar mau ke Siak dari Pekanbaru naik bis, mau menengok istana kerajaan Siak Sri Indrapura, macam mana raja-raja Melayu di Riau. Sampai di tengah jalan mereka heran menengok, apa itu ada ikan di Pak Ustaz? Menengok orang menanggung macam pemain tenis, 2000, 1000. Nanggung duit begini. Ini tak akan terjadi. Sebagian masjid menceramahkan, jangan ada kotak yang berjalan. Saya tak setuju kalau khatib sudah membuat kotaknya. Kalau tak dijalankan kotak itu mati. Maka kalau wakaf produktif ini ada, barulah kita bisa mengatakan tak perlu ada kotak. Kenapa? Karena sudah ada wakaf produktif. Tapi makna wakaf produktif yang kedua, yang disebut dengan cash wakaf, sudah jadi istilah Inggris, cash wakaf, istilah Arabnya namanya wakafun nukud, nukud wakaf uang. Ini kontroversial sekarang, karena sebagian ahli fikih mengatakan syarat wakaf itu kan bendanya tak boleh hilang. Wakaf beras tak bisa, karena beras di tanah jadi nasi dimakan hilang. Kalau saya wakaf 10 ribu, lalu uang 10 ribu itu dibelanjakan, kan hilang Pak Ustaz? Kan hilang. Imam Syafi'i membolehkan wakaf uang. Disebutkan dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir karya Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Mazhab-mazhab lain juga membolehkan. Lengkapnya bisa dilihat dalam kitab Risalat Abi Su'ud fi Jawazil Waqfi bin Nuqud. Itu judulnya. Risalat Abi Su'ud fi Jawazil Waqfi bin Nuqud. Satu risalah yang ditulis oleh Imam Abu Su'ud tentang boleh berwakaf uang. Jadi beberapa waktu lalu saya dapat PDF kiriman dalam bentuk WhatsApp dari Brenduan di Madura, namanya kertas wakaf. Jadi mereka sudah buatkan kertas wakaf, harganya 2 juta. Kertas wakaf, bila Anda beli kertas wakaf berharga 2 juta ini, maka otomatis Anda sudah berwakaf. Ini yang dimaksud dengan cash wakaf, wakaf produktif atau wakaf uang itu. Gimana ceritanya? Misalnya ini ada tanah, harganya 100 juta. Kalau ditunggu orang berwakaf bulan-bulan duit 100 juta, dibelinya tanah itu, diwakafkannya, itu payah. Zaman sekarang kata orang kalau yang begini ini Pak Ustaz menunggu lipat besi sikir. Kapan lipat besi sikir? Lama aja. Jadi gimana caranya? Nah inilah solusinya, namanya cash wakaf. Berapa harga tanah ini? 100 juta. Keluarkan 100 lembar. 100 lembar kertas wakaf. Bila Anda membeli kertas ini, maka Anda sudah dianggap berwakaf. Setelah terkumpul duit 100, dialihkan duit tadi menjadi tanah, maka tanah itu menjadi tanah wakaf. Ini yang disebut dengan wakaf nukud. Jadi kalau orang mengatakan duitnya kan hilang Pak Ustaz, sedangkan syarat wakaf itu ayyakuna malan mutaqawiman sabitan, mesti dalam bentuk harta bernilai tetap, tak boleh hilang. Ini kan sudah hilang, duitnya hilang. Nominal harga 1 juta itu hilang, tapi dia sudah berubah menjadi tanah. Ini yang disebut dengan cash wakaf. Ini sedang digalakkan sekarang. Marilah kita menggalakkan wakaf produktif. Galak saya tadi. Jadi maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada saudara-saudara kita yang berwakaf, ini ada tanah sedikit Pak Ustaz, tanahnya di jalan ini saya mau berwakaf tapi kecil betul, hanya cukup untuk musala. Bagusnya kita bangun musala apa masjid ya Pak Ustaz? Bangun masjid. Loh, kalau bangun masjid nanti siapa? Kaum muslimin, pusat-pusat dibuat di situ. Wakaf yang sudah lembut hatinya, inilah kemampuan dia. Maka kaum muslimin yang lain membebaskan di sekitar itu. Yang satu akan beli tanah di depan, yang satu akan membebaskan yang di samping, yang satu akan wakaf ini, yang satu akan memberikan semen, yang satu akan bawakan besi, yang satu akan bawakan kusen, sehingga berdirilah rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya mati, yang susah mati, yang sombong mati, yang baik mati. Fir'aun mati, Qarun mati, Musa meninggal dunia, Namrud, semua baik, jahat, pelit, semuanya meninggal dunia. Tapi yang tetap kekal abadi adalah apa yang pernah kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak sanggup berwakaf Pak Ustaz, berinfak. Saya tak sanggup berinfak Pak Ustaz, bersedekah. Yang sanggup semen 10 sak. Tak sanggup 10 sak, semen 1 sak. Tak sanggup ikut gotong royong memikulkan semennya. Tulang yang bergerak, tangan yang memikul, ikut ngecor, lecet-lecet ikut, tukang punya bakat ikut, maka itu ternilai. Begitulah adilnya Allah. Kau punya duit, kau wakafkan duitmu. Kau punya tanah, wakafkan tanahmu. Kau tak sanggup, kau berinfak. Kau tak sanggup, bersedekah. Ikut bergerak anggota tubuh, bernilai sedekah. Bergerak, tak sanggup. Apa lagi? Nanti saya sebut mati aja lah kasar. Ustaz pagi-pagi lah kasar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini semua adalah kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu isyraq lewat 12 menit. Waktu isyraq kita melaksanakan salat sunah isyraq. Saya tutup dengan ada pesan sahabat kita yang ingin supaya anak-anak muda ini melihat yang baik-baik. Anak-anak muda tak bisa lewat ceramah saja, mereka ini ingin melihat dalam bentuk audio visual. Jadi ada ini, tolong Pak Ustaz umumkan. Ustaz kan pandai mengumumkan, namanya Talk Show at Nobar. Saya lama lah tak paham Nobar, rupanya nonton bareng. Wah, tak paham, dah tua itu terasa tua. Ahad tanggal 24 April Aula Awal Bros Sudirman Pekanbaru. Bagi Bapak Ibu yang punya kelapangan rezeki, ruangnya itu untuk anak-anak yatim, orang susah, mereka dibawa melihat ini karena ada unsur dakwahnya di dalam. Judulnya Menjemput Kekasih Surga. Saya mau juga nonton, tapi nanti ditengok orang, udah tua nonton juga. Menjemput Kekasih Surga, di filmnya akan tayang. Dulu pernah juga di satu, pernah beberapa bulan yang lalu. Ini ada lagi, sudah siap adik-adik kita, relawannya di bawah Bapak Ibu yang punya kelapangan rezeki. Tolonglah Bapak sisakan agak berapa ribu. Kalau tidak nanti sebut mereka, ya maaf yang memimpin aku itu ramai aja seberat, tidak ada. Terima kasih. Banyak cakap tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.